Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabir al muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mawla Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita ad-da'i ilallah al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habshi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan kita di pagi hari ini, kita membahas tentang perkara cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah martabat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah menjadi kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk mengenal cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki hati yang suci, pastinya akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Segala kenikmatan yang dia rasakan di dalam kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya, semuanya bersumber daripada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian terima, melainkan sumbernya hanya dari Allah. Namun terkadang kotoran yang telah menumpuk di dalam hati kita membuat kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu telah menjadi kewajiban kepada kita sekalian untuk membersihkan hati kita, sehingga lahir kembali di dalam hati kita kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa minggu yang lalu saya juga membahas tentang syukur kepada Allah. Ketika seseorang memberikan segala perhatiannya kepada kita, pastinya mau atau tidak mau, kita terima atau tidak terima, akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada orang yang berbuat baik kepada kita sekalian. Demikian halnya apabila kita menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ketika beliau membahas tentang tafakkur, merenung dan berfikir, kita sekalian dianjurkan untuk memiliki waktu sesaat untuk berfikir, untuk merenung, merenungkan banyak hal, dan diantaranya merenungkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Duduk berfikir, renungkan nikmat-nikmat yang Allah kasih bakal kita. Kita menghirup ini udara yang segar. Dari mana ini datangnya ini udara sehingga bisa kita hirup? Renungkan, fikirkan. Datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Renungkan, fikirkan. Dan bayangkan, kalau ini udara yang segar ini dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana kita akan mendapatinya? Wallahi, kalau seseorang di antara kita terus menerus merenungkan kenikmatan yang semacam ini, pastinya akan lahir di dalam hatinya kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua diberikan oleh Allah kepada kita sekalian gratis. Kita sekarang sama BBM kita udah pusing, sama bahan bakar minyak kita udah pusing, tiap waktu naik harganya. Coba bayangin kalau ini udara, oksigen ada harganya dari Allah. Wah, bingung kita. Kalau ada harganya dari Allah, waduh berat. Bagaimana kita mau bayar? Tapi subhanallah, di antara karunia Allah, ini dikasih bakal kita gratis. Padahal renungkan, renungkan, pikirkan, siang malam kita melanggar perintah Allah. Kita melanggar perintah Allah dengan kekuatan yang kita miliki, yang bersumber dari oksigen yang Allah kasih bakal kita juga, dari makanan yang Allah kasih bakal kita juga. Tapi gak pernah dihentikan tuh oksigen oleh Allah, gak pernah dihentikan oleh Allah tuh makanan, tuh rezeki dari Allah bakal kita. Ya Allah, betapa besar kasih sayang Allah bakal kita, betapa banyak nikmat yang Allah kasih bakal kita. Orang kalau senantiasa merenungkan hal yang semacam ini, Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti bilang, mau gak mau pasti akan lahir di dalam benaknya kecintaan yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi merenungkan hal yang semacam ini gak sebatas seminggu sekali di majelis. Harus kita mengatur sesaat, walaupun sesaat dari hidup kita, itu minimal. Dan kalau bisa, setiap kali kita merasakan nikmat kepada Allah, sambungkan itu nikmat kepada pemberinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan setiap saat untuk merenungkan nikmat yang Allah berikan bakal kita. Kita ingin makan, sebelum kita makan kita diajak untuk mengingat, ini makanan datangnya dari mana ya? Dari siapa? Dari Allah. Sebelum makan kita diingatkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lepas makan kita diingatkan lagi, ini sumbernya dari siapa? Dari Allah. Syukur sama siapa? Sama Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, diajari nama Nabi, alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang kasih saya ini makanan dan memberikannya rezeki untuk saya tanpa kekuatan dari saya, diberikan cuma-cuma oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika minum, ingat nih air dari mana datangnya? Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Habis selesai minum, syukur sama Allah. Kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan ini air tawar bakal kita. Kalau Allah mau, bisa dijadikan tuh air pahit, asin karena dosa-dosa kita, bisa. Tapi enggak dibikin begitu gara-gara dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berdosa, kita bikin maksiat, tuh air masih dijadikan tawar oleh Allah bakal kita. Nikmat, renungkan hal ini. Renungkan hal ini, pastinya akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hanya bersyukur kepada Allah atas nikmat secara global. Dia udah makan kenyang, ya, baru dia ucapin alhamdulillah, ini udah bagus. Tapi ada orang, ya, sedetail apapun itu nikmat, dia ingat pemberinya adalah Allah. Sehingga beberapa orang setiap kali menyuap dia ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Selesai menyuap dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mau nyuap suapan yang kedua juga demikian, baca bismillah. Selesai dia ucapkan alhamdulillah. Mau minum seperti itu. Tegukan pertama sebelum neguk dia baca bismillah, setelah neguk dia ucapkan alhamdulillah, dan begitu seterusnya. Orang yang semacam ini pasti akan lahir di dalam hatinya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menjadi orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah. Bawa pulang ini nasihat, jalankan dan praktekkan. Biasakan demikian. Ingat ini nikmat datangnya dari Allah. Renungkan, renungkan, renungkan. Insya Allah akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada Allah. Yang kedua, hal yang dapat melahirkan cinta kepada Allah di dalam hati adalah dengan bersahabat dengan para awliya wassalihin, orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah. Kita berteman sama tukang minyak wangi, kita jadi wangi. Kita berteman sama tukang comberan, kita jadi bau comberan. Kita berteman sama orang-orang yang kenal cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah bakal nular. Bakal nular. Karena itu, dampingi mereka. cari mereka, dekati mereka. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lamahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena bersahabat dengan aulia Allah wassalihin, orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah, kalau bukan karena munajat di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau hidup di dunia, enggak enak. Maladzatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadat wal umara. Kehidupan yang paling nikmat di dunia adalah ketika bersahabat dengan mereka, para aulia Allah wassalihin. Itu yang akan melahirkan di dalam hati kita kecintaan yang tulus kepada Allah. Nah, orang kalau udah kenal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kecintaannya akan dibalas kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Al-Haddad juga mengatakan, setelah kita melaksanakan apa-apa yang tadi disebutkan untuk memancing kecintaan agar lahir di dalam hati kita, ya, hendaknya kita juga meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya. Sebab Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu sekalian, apabila mereka cinta kepada Allah, hendaknya mereka meneladani engkau, menjadikan engkau sebagai panutannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau kita betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan sejati kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi Muhammad sabdakan, almaru ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan sejati di dalam hati kita, dijadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, yang cinta kepada Allah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya'judal ajudin wa ya rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.